Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ahibati fillah, ikhwatul kiram, rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Awa'iqut Talab li Fadilat Syekh Abdul Salam Ibn Barjas Al-Abdul Karim, penghalang-penghalang bagi penuntut ilmu. Sudah kita lalui dua penghalang. Yang pertama ialah talabul ilmi li ghairi wajhillahi ta'ala. Penghalang yang pertama bahwa seorang menuntut ilmu dia niatkan untuk selain wajah Allah atau dengan kata lain riaan. Kemudian poin yang kedua adalah rintangan yang kedua, penghalang yang kedua, tarkul amal. Seorang belajar, menguasai ilmu, menguasai sekian banyak bidang cabang ilmu, tetapi tidak beramal atau dia tinggalkan dari tuntutan ilmu, yaitu al-amal. Kita masuk aik ats-tsalits. Qala rahimahullah al-a'iku al-thalithu. Rintangan yang ketiga adalah al-i'timadu al-kutubi. Bersandar atas kitab-kitab. Seorang belajar, dia hanya bersandar pada kitab dunal ulama. Dan tidak bersandar kepada ulama. Artinya murni bahwa dia belajar hanya mengikuti atau merasa percaya diri bahwa dengan kitab-kitab yang dia baca tanpa berguru itu bisa menjadi kunci kesuksesan atau keberhasilan. Sementara justru itu sebagai penghalang. Gambaran global, kenapa para ulama dari mulai zaman dahulu seperti Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, Allah ingatkan ketika beliau ditanya oleh kaumnya, adakah manusia yang lebih berilmu? Maka kata beliau, tidak. Lalu Allah perintahkan untuk berguru kepada siapa? Khadir. Menunjukkan bahwa sosok atau setingkat atau sekelas Nabi, sosok setingkat atau sekelas Nabi, ternyata dalam mencari ilmu juga menempuh dengan cara berguru, tidak bisa meninggalkan guru. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam guru beliau ialah Jibril alaihi salam, dibacakan Quran, sesuatu yang di situ berkaitan dengan problem, permasalahan, turun wahyu kepadanya. Demikian pula para sahabat, guru mereka adalah Rasulullah. Demikian pula sesama sahabat, sebagai contoh para sahabat junior, sahabat-sahabat yang ketika Nabi dinobatkan, yaitu Rasulullah SAW dinobatkan menjadi Nabi atau sebagai seorang Rasul, pada sebagian masih berusia bocah. Sehingga ketika beliau wafat, usia-usianya baru pada usia yang di situ kepada menerima, atau dengan kata lain mendengarkan satu dua kali majelis, yang akhirnya mereka berguru kepada para sahabat senior seperti Ibnu Abbas dan yang lainnya. Dan seterusnya, para tabi'in, guru-guru mereka adalah para sahabat atau sesama mereka, dan sampai hari ini sunnatullah, ketentuan dan ketetapan Allah bahwa ilmu itu harus dengan cara berguru, dan tanpa berguru justru menjadi penghalang bagi seorang untuk mendapatkan ilmu. Ada beberapa poin kenapa seorang itu ketika bersandar hanya pada kitab, bersandar pada buku, melupakan ulama, itu justru menjadi kendala. Yang pertama, bahwa kalau seorang mempercayakan dalam belajar itu kepada dirinya sendiri, akan luput darinya dari salah satu hal berikut. Yang pertama ialah yukhti'ul fahm, kemungkinan besarnya salah memahami. Itu kalau tanpa guru, misalnya walaupun bisa membaca, terlebih kita ajam, kita belajar bahasa Arab mungkin, apakah membaca tafsir, membaca apa misalnya fikih maupun yang lain, itu kemungkinan salah memahami itu besar. Kemungkinan untuk salah memahami itu besar. Atau dia membaca tetapi tidak faham dengan apa yang dibaca. Dan itu barakallahu fikum juga kemungkinannya sangat besar. Sementara sang guru ketika mendikte kita, mengimla, membimbing, mengarahkan, oh ini demikian bacaannya, oh demikian maknanya, berarti apa di situ? Guru membimbing, kan demikian. Dan akibatnya kalau seorang dengan masih pede, percaya diri, kesalahan-kesalahan yang terjadi tadi, atau ya mungkin dengan kecerdasannya, kan sekarang bisa otodidak, mau belajar bahasa Inggris, mau belajar bahasa Arab, mau belajar bahasa apapun, tinggal tanya siapa nih? Tanya siapa? Masa enggak tahu? Mbah Google ya? Belajarnya sama Mbah Google kan gitu ya? Iya. Tapi artinya otodidak. Walaupun andai kata kemudian dia mencuat, kondang, faham itu, tetapi penyakitnya kepada gurur. Apa itu? Terperdaya. Bahwa dirinya punya kemampuan, menjadi seorang yang apa? Maghrur. Dia tertipu dengan dirinya. Yang kedua ialah yatulu alaika zamanu al-ilm, Yang kedua, semakin panjang seorang dalam belajar, andai kata ada guru akan singkat. Ya. Misalnya seorang otodidak. Jangankan masalah ilmu agama, masalah ilmu dunia saja. Anak-anak kan sekarang penasarannya kan luar biasa. Ada jam kok rusak dibongkar ya. Bisa bongkar, tidak bisa mengembalikan ya. Motor dibuka, bongkar-bongkar. Masya Allah, luar biasa kamu bisa bongkar. Iya, bingung mengembalikannya. Ini buat tadi yang kemana, kan begitu ya. Coba ada yang membimbing, yang sudah paham. Oh ini, kan gitu. Seorang yang paham, misalnya ada satu, apa namanya, satu area. Ini bautnya tiga, mesti sama begini. Dihafal kan begitu ya. Ini yang mana ditaruh di mana? Masya Allah, bongkar motor, ngembalikan, dapat bonus. Ya, bonusnya apa? Baut-bautnya sisa banyak kan begitu ya? Ya, bonusnya bautnya sisa banyak. Ya, itu bukan bonus. Kamu belum bisa ngembalikan pada tempatnya, kan begitu? Allah musta'an. Jadi semakin panjang langkah ilmu yang seharusnya bisa dipersingkat. Yang seharusnya apa bisa dipersingkat. Itu yang kedua. Yang ketiga, yaghtar bi ilmih. Dia juga akan membanggakan dengan ilmu yang telah ia peroleh. Kemudian yang keempat, yazhad fi majalisil ilmi wa yuzahidun nas. Dia akan apa? Dia akan zuhud, duduk belajar, bahkan mengajak orang untuk tidak mau duduk belajar. Kita mengenal bahwa yang namanya belajar itu kan kadang harus apa namanya rehlah, ada mondok, yang biasa di rumah disediakan oleh abi uminya, tempat tidur yang nyaman, ada AC. Di pondok banyak nyamuk kan begitu ya. Airnya kadang-kadang kurang, ya. Nah, itu semua tidak dia lewati. Itu semua tidak dia lewati. Berbagai macam masyakat. Hal-hal yang membuat kesulitan. Imam Ahmad rahimahullah. Ketika beliau berguru kepada Abdul Razak As-San'ani. Imam Ahmad itu kan di Baghdad, di Irak. Abdul Razak As-San'ani itu di Sana'a, di Yaman. Saat ke Mekah. Ada kabar bahwa Abdul Razak As-San'ani ada di situ. Paham? Ada berita bahwa ada Abdul Razak As-San'ani datang ke Mekah. Yang lainnya mengatakan, itu ada Abdul Razak, berguru aja. Kata Imam Ahmad, tidak, sudah aku siapkan kendaraan, aku mau rehlah ke Son'a. Nah, demikian pula, barakallahu fikum, hal-hal lain yang di situ membutuhkan kepada kesabaran. Kadang punggungnya capek, ya. Kadang apa namanya kram, kadang kurang tidur, susut badannya, ya. Gimana? Makan di sini bisa susut badannya atau tambah gemuk? Masya Allah ya, tambah gemuk ya. Jadi semua tadi tidak dialami pertemanan, ya. Kadang temannya dengan berbagai macam apa karakter, watak, tabiat, ya. Coba kalau belajar di rumah, ambil laye-laye, goreng pisang, kan gitu ya. Tiduran, ya. Ambil ngopi, ya. Kan dia nggak akan dapat seperti itu, nggak akan melewati. Baik, itu diantara hal-hal yang barakallahu fikum, ketika seorang dia menjauhkan diri dari majelis. Nah, ketika jadi alim kok maksa. Misalnya, ayo duduk yang bagus. Afan Ustaz, dulu Ustaz begitu. Enggak, saya enggak dulu enggak pernah begitu kan gitu. Iya. Iya tidak. Iya. Ayo yang rajin, ayo begini, murojaah. Loh Ustaz, dulu gitu enggak? Enggak, saya enggak pernah gitu. Iya. Fa barakallahu fikum. Kemudian yang terakhir, bahwa cara seorang dalam mempelajari ilmu, yaitu dengan otodidak. Hal hadhihi thariqatu sahabah. Apakah ini cara sahabat ketika mendapatkan ilmu baik dari Rasulullah SAW atau dari sesamanya? Ibnu Abbas itu mengetuk pintu-pintu sahabat-sahabat yang senior. Kata mereka, kamu itu adalah sepupu Nabi, Ahlul Bait, kan begitu ya. Tinggal ngundang saya akan datang. Ibnu Abbas tidak. Ilmu dikatakan didatangi, diketuk pintu satu-satu untuk kemudian mendapatkan apa? Ilmu. Baik. Qala rahimahullah al-i'timadu al-kutub dunal ulama, bersandar kepada kitab tanpa bersandar kepada ulama. Qala yara ba'du talabati min nafsihi qudratan. Sebagian penuntut ilmu memandang bahwa dirinya punya kemampuan. Ala akhdil ilmi minal kutubi, yaitu dengan mengambil ilmu dari kitab, dari buku, dunar ruju' ilal ulama, tanpa dia harus berguru merujuk kepada ulama. Fi tawdihi ibaratiha, dalam memperjelas ibarat-ibarat, ungkapan-ungkapan yang ada di dalam kitab. Kitab itu bisa berbicara tidak? Ya bisa kan ya. Misalnya kita membaca, apa sih maknanya? Tolong jelaskan, kan gak bisa ya? Paham? Tapi kalau kamu bawa kitab, apa maksudnya, tolong jelaskan ini, bisa bicara gak? Ya kecuali kalau ustadznya bisu kan gitu ya. Iya. Artinya kan akan dibicarakan apa yang ada di kitab, dijelaskan demikian, demikian, demikian. Kan begitu. Baik. Demikian pula, baik di dalam menjelaskan ibarat-ibarat yang ada. Wa halli muskilatiha, tanpa kembali kepada ulama dalam hal menghilangkan, mengurai berbagai macam muskilat, problem, hal-hal yang mengganjal. Ini apa ya? Satu baris ini saja. Saya ulang kok enggak paham-paham. Berarti kembali kepada siapa? Ya kepada ulama, kepada seorang guru. Qala wa hadhihi thiqatu bin nafs, maka kepercayaan kepada diri sendiri seperti ini, daun, merupakan penyakit yang harus diobati. Itu penyakit. Qala mara'aina sar'ahu manbudhin, sebagaimana kita saksikan bahwa orang-orang yang seperti itu akan menjatuhkan dirinya dan akan menjadi orang-orang yang tersingkir. Wa an idadi ahli ilmi mub'adin, dan dia akan menjadi golongan orang-orang dari kalangan para ulama jauh, ya, nggak mungkin dia dekat dengan ulama karena dia merasa percaya diri, bahkan kadang benci, merasa tersaingi. Wah ini mestinya saya ini, kan begitu ya. Terhadap orang-orang yang barakallahu fikum mengetahui tentang ilmu, dia jauh. Qala ma aktsara khata'uhum, maka betapa banyak kesalahan-kesalahan yang akan mereka dapatkan. Wa ab'ada naj'atuhum, dan sangat jauh keberuntungan mereka. Demikian pula wa asna'a tanaqadahum, dan sangat buruk pertentangan mereka. Tadi kepada kebencian dengan ulama, tidak suka, itu semua disebabkan karena apa? I'jab bin nafs, seorang bangga tentang kemampuan dirinya. Ketika dikatakan misal kamu belajar apa, ini itu gampang, saya buka begini itu bisa selesai. Kamu lagi belajar apa? Oh itu nggak perlu, kan begitu ya. Kamu sedang belajar apa? Ini, oh itu perkara yang nomor sekian, kan begitu ya. Di samping dia memprovokasi, dia sendiri pun juga apa, menjauhkan diri dari kalangan para ulama. Qala qala al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, man tafaqqaha min butunil kutub. Barang siapa yang mendalami ilmu sumbernya dari perut buku, berarti dia buka-buka kitab butun al-kutub. Perut buku itu kan buku, kalau dibuka kan ada perutnya. Ya. Ada pusarnya enggak? Artinya ya dalam buku gitu ya. Dibuka-buka bukunya. Nah, barang siapa yang belajar hanya dari dalam buku, qala dhayya'al ahkama, dhayya'al ahkama, akan menyanyikan hukum. Yang dimaksud dengan dhayya'al ahkam ay yukhti fi fahmiha, akan banyak kemungkinan-kemungkinan salah dalam memahami. Ketika salah memahami sehingga banyak hukum yang terbengkelai. Misalnya mengatakan bahwa ini tidak boleh, dikatakan boleh. Ini dikatakan haram, dikatakan halal. Ini dikatakan halal, dikatakan haram. Iya. Ini dikatakan wajib, tapi dia katakan sunnah. Ini sunnah, dikatakan wajib. Banyak hukum-hukum yang dikatakan terbengkelai. Dan barakallahu fikum, namanya ilmu yang para ulama, yang namanya ilmu yang para ulama tulis, itu menjadi sebuah perkara yang dikatakan maghalik, hal yang tertutup. Makanya Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala ketika menulis Sunan Abi Dawud, itu kan banyak istilah-istilah yang diistilahkan Abu Dawud, dan banyak hadis-hadis pula yang di situ dikatakan derajatnya tidak sampai sahih. Nah, Imam Abu Dawud, beliau menulis Sunan Abi Dawud itu bukan untuk kemudian dikatakan apa? Sebagai kitab yang kemudian orang mengatakan mesti hadis kalau ada pada Sunan Abi Dawud sahih. Tidak. Beliau menulis agar para ulama membiji, ya. Agar para ulama membiji. Maka kitab-kitab barakallahu fikum itu banyak hal-hal yang dikatakan perlu untuk dibuka, diurai. Siapa yang mengurai? Ahlul ilmi. Diistilahkan banyak maghaliknya. Banyak hal-hal yang menjadi polemik di situ. Yang kita perlu membutuhkan seorang guru. Nah, gurulah yang akan membuka. Oh, ini demikian. Ini kenapa dibaca demikian. Ini kenapa demikian. Itu adalah para guru. Wa kana ba'duhum yaqul, sebagian mereka juga mengatakan, min a'zami al-baliyah, min a'zamil baliyati, termasuk petaka yang besar, di antara petaka yang besar, tasyayyuhu as-sahifah, atau tasyayyuhu as-sahifah, sebagian nuskha, tasyayyuh, berguru kepada lembaran, yaitu kepada kitab, atau tasyayyuhu as-sahifah, menjadikan lembaran-lembaran itu guru, ay, alladzina ta'allamu minas suhuf, mereka-mereka yang belajarnya hanya dengan mempercayakan buku. Betul, bukunya yang dibaca mungkin bagus ya, karya-karya para ulama, tetapi semua tadi membutuhkan kepada seorang yang membimbing. Adzan ya? Belum. Baik. Kemudian berkata Imam Nawawi rahimahullah, sedikit tambahan di sini, bahwa Imam Nawawi mengatakan apa yang dikatakan para ulama. Beliau menukil apa yang dikatakan ulama. Qalu la tattakhidil ilma, janganlah kamu mengambil ilmu, alladhi kana akhdhuhu min butunil kutub. Orang yang kalau dalam menguasai ilmu sumbernya hanya otodidak, kamu jangan ambil dari dia. Min ghairi qira'atin ala syuyukh, tidak dikenal bahwa dia berguru kepada seorang, membacakan kepada gurunya siapa. Na'am. Fa barakallahu fikum. Qala wa man ya'khudh min butunil kutub, barang siapa yang ilmunya sumbernya hanya mempercayakan dari lembaran-lembaran kitab, yaqa'u fit tashif, akan besar kemungkinan terjadi salah baca. Terjadi salah baca. Wa yakthur minal tahrif, dan banyak hal-hal yang menyimpang dari apa yang dia fahami. Itu di antara apa yang dinukil Imam Nawawi rahimahullah ketika beliau menggambarkan betapa bahayanya ketika seorang barakallahu fikum mengambil ilmu dari sekedar lembaran. Qala al-faqih Sulaiman bin Musa, berkata al-faqih Sulaiman bin Musa, kana yuqal, dikatakan, la ta'khudul Qur'ana minal mushafiyyin, janganlah kamu mengambil Qur'an dari orang-orang yang sandarannya hanya pintar membaca Qur'an tetapi otodidak. Loh, Masya Allah, kamu bisa baca Qur'an? Iya, dari mulai kecil saya enggak pernah ada guru yang mengajari saya. Loh, kok bisa? Iya, saya belajar sendiri. Sampai sekarang tidak pernah ada guru yang mengajari. Kata Sulaiman ibn Musa, dikatakan, jangan mengambil Qur'an dari orang yang tidak pernah membaca atau belajar kepada seorang guru. Qala walal ilma minas sahafiyin, dan juga jangan pula kamu mengambil ilmu dari orang-orang yang ilmunya itu hanya membuka-buka apa? Kitab tanpa ada seorang guru. Wa qala al-imam Sa'id ibn Abdul Aziz At-Tanukhi wa kana yusawa bil Auza'i. Imam Sa'id ibn Abdul Aziz At-Tanukhi itu setara ya. Setara yaitu dikatakan mungkin sisi keilmuannya dengan Imam Al-Auza'i. Kana yuqal, dikatakan, la tahmilul ilma anis sahafi, janganlah kamu memikul, yaitu mengambil ilmu dari orang-orang yang hanya membuka lembaran-lembaran. Wala ta'khudul Qur'ana minal mushafi, dan janganlah kamu mengambil Qur'an dari orang-orang yang sandarannya otodidak kemampuan dia dalam membaca Al-Qur'an. Wa qadiman qil, dahulu dikatakan, mangkana syaikhuhu kitabuh, barang siapa yang gurunya itu kitab, barang siapa yang gurunya itu kitab, kana khata'uhu aktsaru min sawabih, maka atau aktsaru min sawabih, maka kesalahannya lebih banyak ketimbang kebenarannya. Yang benar dari muatan ilmu yang ada pada kitab tersebut, maka dengan kesalahan jika dibandingkan, kesalahannya lebih banyak nisbahnya ketimbang yang benar. Baik, insyaallah kita lanjut ba'dal maghrib bi'inlahi azza wa jal. Demikian mudah-mudahan bisa kita ambil manfaatnya. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ahibati fillah, melanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Salam bin Barjis rahimahullah dalam kitab beliau Awaiqu Talab. Terakhir kita nukilkan penukilan beliau, mangkana syaikhuhu kitabuh kana khata'uhu aktsara min sawabih, barang siapa yang dikenal bahwa gurunya itu kitab atau kitab adalah gurunya, maka kesalahan dia dalam memahami agama ini lebih banyak ketimbang benarnya. Demikian pula kalimat yang tadi sebelumnya, la ta'khudul Qur'an min mushafiyin, kamu jangan mengambil Qur'an dari orang-orang yang sandarannya itu hanya otodidak. Terlebih Al-Quran itu periwayatan, dan alhamdulillah sekarang beberapa metode pencarian sanad itu bisa dilakukan dengan apa bahasanya, online, live ya, dengan seorang guru yang misalnya mu'tabar, bahkan akan bisa memperoleh misalnya ijazah qira'ah. Dan kalau sifatnya live, yaitu misalnya apa bahasanya, Zoom atau call gitu, atau teleponan, disetor, itu ketika sang guru menyimak, sang guru langsung, itu namanya muttasil. Itu dianggap oleh para ulama dengan fasilitas yang ada sekarang. Jadi bukan dikatakan istilah periwayatan pengijazahan yang mutasil itu mutlak dengan apa yang dianut oleh Imam Muslim ma'a imkanil wuqi. Misalnya kita di Indonesia, guru Quran kita misalnya di mana ya, misalnya di Mesir sana, kan kemungkinan kecil ketemu ya, bahkan mungkin tidak pernah ketemu. Tapi dengan teleponan, ngomong, terus nanti ada torekoh, itu bisa mutasil. Adapun kalau setoran dihafal ya, kita pakai apa namanya, voice, kita rekam, kita setorkan, itu mungkati. Istilah mereka dikatakan terputus, tidak bisa diberi sanad qira'ah atau ijazah qira'ah. Kemudian ijazah qira'ah itu bisa dengan andhahril ghaib, yaitu hafalan, hafalan yang di luar apa, di luar kepala istilahnya. Atau ijazah sebagian memberi bacaan bin nadhar. Kita membaca, disimak, walaupun dengan kita melihat mushaf. Taib. Dan alhamdulillah berbagai macam fasilitas itu ada, sehingga seorang berusaha. Berusaha dalam membaca itu semampu mungkin untuk bisa mendapatkan adanya guru ya yang menyimak. Terlebih dengan adanya berbagai macam perbedaan bacaan, kita harus penuh dengan apa ya, lebih mentolerir ya, tidak gampang menyalahkan, tidak gampang memvonis. Karena kalau seperti itu nanti kita sulit. Meskipun nanti kadang kalau ketemu dengan seorang guru yang dia periwayatannya anfulan-anfulan dengan cara yang diajarkan gurunya, mungkin dia juga seperti itu, melazimkan bagaimana ia dapatkan. Tapi dengan semakin luas wawasan, akan barakallahu fikum membuka wawasan bagi dia untuk misalnya memudahkan misalnya, tidak kepada tasyaddud. Baik. Qala rahimahullah laqad ahsana Abu Hayyan an-nahwi hina maqal. Sungguh telah berkata Abu Hayyan An-Nahwi dengan ungkapan yang bagus, ungkapan yang mulia, yaitu qala, ketika beliau berkata, yadhunnu al-ghumru, al-ghumru itu syab, al-ghumru syab, pemuda yang belum berpengalaman begitu, yadhunnu al-ghumru. Seorang yang masih muda, seorang yang belum banyak pengalaman, menyangka, mengira. Orang yang barakallahu fikum, yang belum banyak pengalaman, terutama syab. Syab ini kan butuh bimbingan ya. Pemuda itu butuh bimbingan. Pemuda ini, apa istilahnya ya, usia-usia yang dikatakan saat dia menerima kepada pengarahan, salah membimbing, salah jalannya, begitu ya. Itu masa-masa muda itu harus diberi perhatian yang besar. Meskipun barakallahu fikum, mungkin dari kecilnya terbiasa, dia menghafal Quran misalnya sudah, atau baru atau usia 10 tahun mungkin dia sudah hafal Quran, tapi masa-masa muda butuh kepada dibimbing, semakin untuk dibimbing, didekati terus begitu. karena dia usia-usia yang di situ sudah mulai bersikap salah memberikan porsi, dia akan salah dalam melangkah. Dan dengan pembiasaan yang baik, dengan mengarahkan yang benar, insya Allah terus dia akan apa, berada pada kebaikan tadi. Naam. Yadunnul ghumru anal kutuba tujdi, dalam riwayat tahdi. Seorang syab atau seorang yang belum berpengalaman menyangka bahwa kitab-kitab itu memberi manfaat, membimbing. Ya, kitab itu membimbing dengan otodidak tadi. Dengan otodidak tadi, tanpa guru yang mengajari. Akhafah min kutub tadi, kitab tadi membimbing kepada seorang yang punya pemahaman, bagi orang yang pintar, ya, tadi, orang yang otodidak. Tahdi akhafah min li idrakil ulumi, untuk memperoleh ilmu, untuk memahami ilmu. Yadhunnul ghumru anal kutuba tujdi atau tahdi akhafah min li idrakil ulumi. Jadi seorang yang belum banyak pengalaman, dia mengira bahwa semata-mata kitab, semata-mata buku, buku itu membimbing seorang yang punya kecerdasan, punya daya pemahaman yang kuat untuk memperoleh ilmu. Wa mayyadril jahulu bi anna fiha. Sementara orang yang jahul, orang yang misalnya bodoh, orang yang dungu, menyangka bahwa atau tidak tahu, wa mayadri al-jahulu, sementara orang yang dungu, orang yang bodoh tidak tahu, bi anna fiha, bahwa di dalam kitab-kitab yang orang itu otodidak padanya, ghawamidha, terdapat masalah-masalah yang sulit, masalah-masalah yang pelik. Yang dikatakan apa? Ini masalahnya ghumud, yaitu susah, pelik, harus ditanyakan misalnya kepada seorang alim. Hayyarat aqlal fahimi. Masalah-masalah yang sulit tadi itu membingungkan bagi akal orang yang fahim. Artinya orang yang pemahamannya bagus, pemahamannya dikatakan apa? Dia pintar, dia cerdas. Itu saja dia bingung. Apalagi barakallahu fikum orang-orang yang tadi tidak faham. Qala idza rumtal uluma bi ghairi syekhin, kalau kamu mempelajari rumtal ulum, yaitu kamu pelajari ilmu, juga bukan bermakna kamu lempar ilmu, tapi kamu pelajari ilmu, tetapi dalam mempelajari tanpa guru, dhalalta anis siratil mustaqimi, kamu akan tersesat dari jalan yang lurus. Dikatakan pula, saya lupa nisbah pengucapnya, idza wajadta taliban bi ghairi syekhin, kalau kamu dapati seorang murid, santri tanpa guru, kok dia bisa mencuat, bisa menguasai ini dan itu tanpa guru. Bahimatan fil falati la sarikhalah, maka ibaratnya kayak hewan ternak, hewan gembala, apakah itu kuda, apakah itu apa namanya, unta, apakah itu kambing, ataukah itu lembu, yang digembalakan tanpa ada yang menggembala, kira-kira jadi apa? Coba. Ya. Hah? Tetangga nanam ini itu hijau, ini kering, rumput tetangga lebih apa? Lebih hijau ya. Baik, dolalta anis siratul mustaqimi, seorang akan bisa tersesat dari jalan yang lurus. Wa taltabisul umuru alaika hatta takuna, dan bisa saja kamu tersamarkan atasmu sekian banyak perkara, hatta takuna adalla min tumal hakimi, hingga kamu akan menjadi seorang yang lebih sesat, ya. Lebih sesat ketimbang Tuma al-Hakim, ketimbang Tuma al-Hakim. Tuma al-Hakim itu dikatakan oleh Abu Hayyan Nahwi di sini sebagai percontohan. Tuma al-Hakim itu asalnya al-Hakim itu tabib. Asalnya tabib. Meninggal. Maka anaknya yang dikatakan bahwa Tuma al-Hakim itu ingin mewarisi pengajaran masalah tibbun nabawi. Pengobatan tibbun nabawi. Akhirnya dia otodidak. Buku-buku yang dia baca. Nah, kebetulan saat membaca, membuat ramuan, dia membaca sebuah hadis, yaitu tentang al-habbatu sauda, jintan hitam, habbah sauda, itu apa? Dawaun likulida, obat bagi sembarang penyakit, kan begitu hadisnya ya. Cuma dia terjadi tashif, dia salah baca. Dia baca titiknya dua, al-hayyatu sauda. Jadi ular, apa? Ular hitam itu. Apa? Kobra dan semisalnya gitu ya. Ular kobra, obat bagi sembarang penyakit. Ya sudah, dikasih itu, banyak yang mati. Kan begitu, pasiennya banyak yang mati kan begitu ya. Dikira itu merupakan obat segala penyakit. Nah ini barakallahu fikum diantaranya. Lah kalau urusan hanya membunuh orang, itu kan kadang mungkin dia ya. Dituntut. Artinya kita kehilangan dunia. Lah kalau sampai kehilangan akhirat. Ya. Kalau sampai kehilangan akhirat. Artinya tanpa guru. Kemudian kita menyesatkan orang banyak. Dan orang-orang yang kita sesatkan kelak di hari kiamat menuntut kita, apakah kita bukan orang yang nanti failit? Ya, orang yang failit. Kamu dulu begini, kan begitu. Kamu menyuruh demikian, kok enak saja sekarang berlepas diri. Baik. Demikian pula di dalam bimbingan seorang guru, yang tadi dikira seorang ketika tanpa guru itu bisa mencuat, bahkan tumbuh percaya diri, masuk kepada misalnya ilmu-ilmu yang pelik, sebagai contoh misalnya dalam musholah hadis itu kan apa ya, kemampuan membidangi, terkhusus dalam menyebut nama-nama rawi itu masmuah. Rawi itu tidak bisa dieja dengan bahasa Arab, dengan aturan grammar atau yang dikatakan kepada sorof, di wazan begitu ya, ada wazannya, tidak. Sebagai contoh, sahabat Samurah, jangan sampai membaca Samar, kan gitu, Samarah, kan gitu, Samurah. Juga ada di sana seorang rawi yang namanya barakallahu fikum Abdullah ibn Lahiyah. Abdullah ibn Lahiyah ini dikenal beliau seorang yang kuat dalam sunnahnya, hanya dalam periwayatan dhaif. Makanya Syekh dulu di Yaman kalau pas ada orang yang lagi belajar kan suka ndelenger, tahu ndelenger ya. Lamun, ayo fulan, berdiri kamu. Sudah berapa hadis yang kita baca? Kan beliau kadang baca Sahih Bukhari, baca apa. Sudah sekian, padahal saya belum apa-apa, belum mulai kan begitu ya. Menunjukkan bahwa dia tidak perhatian, disuruh bangun. Ada hadis begini. Kedudukannya apa? Katanya dhaif. Kenapa ada Abdullah ibn Lahiyah? Dikambing hitamkan. Memangnya kamu tahu kalau ada Abdullah ibn Lahiyah di situ. Jadi sedikit-sedikit kalau ada hadis dhaif yang dijadikan sebab Abdullah ibn Lahiyah. Nah, kalau dieja dengan kaidah ilmu sharaf itu kan musaghar lahia lam ha ya, kemudian di situ ada ain ta lahia, sementara luhai kan begitu ya, harusnya kan begitu ya, padahal bukan luhai tapi lahia, Abdullah bin Lahia. Nah, di situ tidak bisa dieja, dan itu makanya para ulama nanti kalau sudah masuk dalam perihal penamaan negeri, buldan, asmaul buldan, nama-nama negeri, itu tidak bisa dieja. Itu masmu'ah, nama orang, nama kitab, kadang kitabnya siapa, penulis ya. Itu harus masmu'ah. Dan itu membutuhkan guru, membutuhkan apa? Guru ya. Tidak bisa dengan otodidak. Sehingga pernah terjadi dalam masalah ilmu mushalah. Ilmu mushalah kan diantaranya cabangnya ialah mempelajari perawi hadis. Di antara pelajaran perawi hadis itu mengenali fulan-fulan itu siapa. Si fulan itu siapa. Tiba-tiba dia melihat dalam tulisan di kitab itu ada tersebut Ibnu Labun. Ibnu Labun, anaknya Labun. Berarti bapaknya siapa itu? Ibnu Labun. Bapaknya siapa? Labun, kan begitu ya? Sementara Ibn Labun ini anak onta. Ya, anak onta yang dikatakan sudah sempurna 2 tahun, karena induknya sudah mulai masuk untuk beranak lagi dan menyusui. Maka dia punya laban induknya. Dikatakan Ibn Labun. Dia mengatakan, lam ajid tarjamatahu. Aku tidak menjumpai biografinya. Loh, anak unta kamu cari biografinya, anak untanya siapa, kan begitu ya. Nah, masuk lagi, di sana ada Bintu Labun. Berarti bapaknya anak perempuan siapa ini? Labun, kan begitu ya. Punya anak perempuan, kan begitu ya. Dia mengatakan, ini juga la'allaha ukhtuha, ini mungkin saudaranya, kembarannya. Padahal juga anak unta, kan begitu ya. Nah, ini kadang-kadang dalam sebuah kitab, sehingga seorang sampai seperti itu, ya, seorang sampai seperti itu, parahnya, sampai sebetul parahnya. Pernah ada seorang yang katanya lama, ya, saya ketemu dengan seorang yang lama, katanya di Saudi, kamu sudah di Saudi berapa tahun? 6 tahun. Dia ngajar. Terus, kemudian, dia tanya, Ustaz, saya mendapatkan problem. Apa? Masalah najasatul galib. Masalah khilaf para ulama, najisnya anjing, kan begitu ya? Ada yang mengatakan hanya air liurnya saja. Iya. Ada yang mengatakan semuanya. Iya. Terus bagaimana dengan lu'ab? Lu'abul galib. Lu'ab. Itu kan liurnya, kan begitu ya? Kata dia, mainan anjing itu najis, Ustaz. Lah bagaimana? Lu'abul kalb. Ya, diterjemahkan mainan anjing. Lu anjing memang mainan apa, kan? Itu main bola. Berarti bolanya najis. Kan begitu. Nah, hal-hal seperti itulah yang kadang-kadang tidak dijumpai oleh seorang apa? Seorang yang belajarnya otodidak. Faham? Nah, ketika berguru, insyaallah seorang meminimalisir ya, bukan kemudian tidak salah total. Dan berikut akan disebutkan oleh beliau contoh. Qala waqad syarahal ulama'u ma'na alladhi min ajlih ulzima atalibu akhdhal ilmi min afwahil ulama'. Dan para ulama telah mensyarah, menjabarkan makna yang karenanya ulzima atalibu, menjadi sebuah keharusan bagi seorang penuntut ilmu, akhdhal ilmi, mengambil ilmu dalam belajar itu, min afwahil ulama, dari afwah itu kan lisan ya, isinya dari mulutnya para ulama, artinya dari lisannya. Qala famin dhanika qawlu ibni Batlan, dan diantaranya ialah ucapan Ibn Batlan yang dinukil oleh beliau menyadurkan salah satu ucapan ulama, mensyarah tentang ilmu itu harus diambil syafahiyan, betul-betul kamu melihat gurumu mengajar Kamu dengar suaranya, kamu dapatkan bagaimana mungkin cara membacanya, cara mengejanya, penjelasannya. Rahimahullahu ta'ala, kata beliau, kata Ibn Batlan, yujad fil kitabi asya'un, dijumpai atau ada pada kitab-kitab itu perkara-perkara yang tasuddu anil ilm, yang menghalangi seorang dari ilmu. Justru dari kitab itu sendiri, faham? Misalnya ini ada kitab ini, kitab Al-Iqtolab. Kan kitabnya ulama, ya. Kita tahu tentang penulisnya, bagi yang tahu, ya. Faham? Misalnya Sahih Bukhari. Siapa yang tidak tahu tentang Sahih Bukhari, ya. Sahih Muslim, dan seterusnya, kitab-kitab para ulama. Nah, di dalam kitab itu dijumpai perkara-perkara yang bisa menghalangi dari ilmu, artinya dari mendapatkan ilmu yang ada dalam kitab itu. Wahia, yaitu ma'dumatun indal muallim, dan hal itu tidak ditemukan pada saat seorang berada di sisi seorang pendidik. Artinya apa ya, sesuatu yang menghalangi kamu dapat ilmu tadi, dia tidak ada kalau kamu belajar kitab tadi dengan seorang yang mengajarimu, dengan seorang muallim, seorang guru. Difahami tidak ini, ya? Jadi dalam kitab itu kalau otodidak, ada hal-hal yang menghalangi, yang menjauhkan kamu dari ilmu, menghalangi untuk mendapatkan ilmu, yang hal itu tidak ada kalau seorang dalam mempelajari kitab tersebut dari seorang apa? Muallim. Faham ya? Ya, contohnya Al-Qur'an Karim, ya. Siapa yang mengatakan bahwa dalam Al-Qur'an itu ada hal-hal yang tidak baik? Tidak ada, tentunya akan mengatakan baik. Tapi seorang akan terhalangi dari mendapatkan ilmu Quran kalau dia apa? Otodidak. Yang mana hal itu tidak akan dijumpai kalau dia belajar dengan seorang apa? Seorang guru. Qala wahiya, misalnya, misal ini, dalam kitab kita baca otodidak, dan ini andai kata kita berguru dengan seorang guru, akan menjadi perkara yang cair atau terhindar. Di antaranya, qala at-tashifu al-aridu min ishtibahil huruf ma'a adami al-laf. Yang pertama ialah kekeliruan huruf. Kayak tadi siapa? Tumal Hakim baca habbah jadi apa? Haya. Andai kata dia bertanya, tidak akan keliru baca al-habbatu as-sauda, kan begitu, paham? Itu hadis Nabi, tapi dia keliru tashif, yaitu kekeliruan huruf. Al-arid min ishtibahil huruf, yang muncul dari kesamaran huruf, ma'a adami al-laf, dengan tidak atau ketiadaan lafad, dengan terhapusnya lafad. Misalnya seorang guru ketika dia mendapatkan dari gurunya membaca demikian, kok tiba-tiba kita membaca, tiba-tiba di situ mungkin ada sebagian huruf yang hilang. Kan kita selamat kalau dengan guru. Jika tidak bablas mungkin akan keliru, ya. Akan keliru. Misal ya, orang kadang-kadang baca tentang masalah seorang masyi al-masjid, alaikum bisakinati apa? Wal waqar, hendaknya penuh dengan ketenangan dan kewibawaan. Alaikum bisikin, hendaknya bagi kalian jalan sambil membawa pisau. Oh, sakinah kok jadi sikin, kan begitu ya. Faham? Wal fa'r, dan bawa palu misalnya. Atau membawa apa? Misalnya membawa sesuatu yang dikatakan apa, tikus fa'r ya. Dan bawa tikus, ya. Padahal apa? Wal waqar misalnya. Nah, hal-hal semacam ini bisa membawa kepada kekeliruan. Maka dikatakan di antaranya ketika di situ ada at-tashif. Demikian pula walghalatu biroghanil basar, walghalatu biroghanil basar. Juga kekeliruan, terjadi ghalat, kekeliruan atau salah karena pandangan mata, karena pandangan mata. Yaitu tadi misalnya baca tak dibaca nun, nun dibaca tak, bak dibaca ya, ya dibaca bak, misalnya begitu. Ha dibaca kho, kho dibaca ha, jim dan seterusnya. Zai, ra. Kemudian waqillatul khibrati bil i'rab, di antara yang ada pada seorang ketika membaca kitab kok di situ mengandalkan kemampuan pribadi yang seandainya dia berguru, dia bacakan kepada seorang guru akan terhindar. Misalnya minimnya barakallahu fikum tajrubah, kemampuan, kemahiran dia dalam meng-i'rab. Dalam apa kita belajar kayak nahwu itu kan butuh kepada pembiasaan ya. Butuh kepada pembiasaan. Dan sesungguhnya kita kalau membaca itu kan barakallahu fikum tuntutannya cukup banyak. Yang pertama harus membaca dulu, kemudian bagaimana istilahnya mengejanya, mengerobnya, kemudian memaknainya, kan panjang ya. Panjang dalam hal seseorang ketika memahami sebuah kitab. Nah, karena minimnya kemampuan dia dalam mengerob, kadang-kadang sesuatu yang marfu, dia baca mansub atau majrur, dan seterusnya. Qala au fasadil maujudi min, au fasadu al maujudi min, atau rusaknya kitab, kadang kitab itu kan rusak ya dengan tidak jelas dibaca. Demikian pula wa islahul kitab, dan ada perbaikan pada kitab, mungkin ada nusoh yang ada perbaikan. Wa kitabatun ma la yuqra, di sana terdapat perkara-perkara yang di situ tidak terbaca, tulisan yang tidak terbaca. Wa qira'atun ma la yuktab, membaca sesuatu yang tidak tertulis ya, mungkin karena ada tadi pembenahan. Wa madhhabu sahibil kitab, dan juga pengetahuan madhabnya penulis. Misalnya kita membaca, ditanya, kamu baca itu tulisannya siapa? Saya enggak tahu ini tulisannya siapa. Lu mazhabnya apa, kan begitu. Jangan sampai dia misalnya Khawarij, dia Sufi, dia Asy'ariyah, dia Jahmi, dia Mu'tazili. Oh, ini bukunya bagus, ini bagus, ini kan begitu ya. Ini tidak akan dijumpai kekurangan seperti itu kalau dia berguru kepada seorang guru. Kemudian wasak munusakh, dan jeleknya penukilan, nusho itu kadang-kadang kan jelek ya, banyak yang sakat, banyak yang hilang. Kitab bagus ya, karyanya Syekh Utsaimin, karyanya Syekh Bimbas, dicetak oleh percetakan yang banyak yang hilang. Atau kadang-kadang ya sekarang seperti Maktabah Syamila itu kan memuat sekian banyak kitab ya, yang dikatakan ada baiknya dan juga ada buruknya. Misal ya, kita kan ngeklik satu kalimat, kemudian kita tambahkan ucapan misalnya masyayikh kan begitu ya, Syekh Utsaimin atau Syekh Bimbas atau Syekhul Islam, tiba-tiba kita diarahkan ke sebuah link yang di situ apa? Tulisan yang di situ justru membantah. Kita menukil qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Loh, kok begini ya? Syekhul Islam kan begitu ya. Coba seandainya kita para kalafikum memahami. Jadi bisa saja di situ karena sebab apa? Jeleknya cetakan atau nusakh yang tercetak. Demikian pula waradaatun naql, radaatun naql, penukilan-penukilan yang buruk pula, penukilan yang buruk pula. Ya tadi kayak mungkin seorang menukil seperti Maktabah Syamila kan dinukil ya, bukan hanya di copy paste, dinukil, ditulis oleh seseorang. Kemudian idmaju al-qari, idmaj al-qari, yaitu menyatukan seorang qari mawadhi'a al-maqati, menggabungkan tempat-tempat yang di situ mestinya ada terpotong-potong. Menggabungkan sesuatu yang semestinya di situ tempat harus dipotong. Artinya kadang-kadang kita membaca harusnya dipotong di sini kok digabung, akhirnya jadi kacau. Atau semestinya dipotong di sini kok jadi digabung. Demikian pula barakallahu fikum waqaltu mabadi' at-ta'lim. Demikian pula tercampurnya dasar-dasar di mana seorang dalam mengajar, tercampur dia dalam dasar-dasar pengajaran. Demikian pula wadhikru al-fadhin mustalahin 'alaiha fi tilka as-sina'ah, dan menyebut lafaz-lafaz yang mengandung istilah istilah pada karya karangan yang sedang ditulis. Misalnya seorang alim sedang menulis karangan dalam masalah bahasa Arab, atau karangan dalam masalah ilmu usul fikih, atau dalam masalah mustalah. Masing-masing kan punya istilah ya. Nahwu punya istilah, kan begitu ya? Ada istilah. Demikian pula barakallahu fikum nanti dalam masalah fikih juga punya apa? Punya istilah. Nah, di situ penyebutan lafaz-lafaz yang para ulama mengistilahkan pada bidangnya. Fahadhihi kulluha, semua tadi kalau seorang hanya mengandalkan kepada kemampuan pribadinya, mu'awwiqatun 'anil ilmi, justru menjadi penghalang untuk dapat ilmu. Di rumah punya kitab banyak sekali. Dia beli kitab-kitab para ulama tapi tidak pernah berguru, mengandalkan otodidaknya tadi. Itu justru mu'awwiqah, menjadi penghalang dari ilmu. Waqad istaraha al-muta'allimu min takallufiha inda qira'atihi 'alal mu'allim. Dan sesungguhnya seorang muta'alim, seorang yang baru belajar, itu dia akan lepas dari beban itu semua. Dia akan lepas dari beban itu semua, beban takalluf, ketika harus demikian, memahami demikian, inda qira'atihi 'alal mu'allim, saat perkara itu dia bacakan kepada seorang guru. Kan begitu ya. Ketika dia bacakan kepada seorang guru. Ya bukan bermakna cari enaknya. Ustaz, saya enggak paham baca, tolong bacakan. Enggak pernah. Usaha. Ya, belajar usaha untuk bisa membaca. Ya, bisa membaca. Dan para ulama, barakallahu fikum, menganggap bahwa kalau seorang sudah membaca usul, artinya perkara-perkara pokok dari kitab-kitab yang diajarkan, maka boleh meriwayatkan atau membaca kitab-kitab karya lain walaupun kitab tersebut belum pernah dibacakan oleh gurunya. Ya, ini sesuatu yang barakallahu fikum dimaklumi oleh para ulama. Qala idza kana al-amru ala hadhihi surah, maka seandainya perkara yang ada ialah seperti pada gambaran tersebut, gambaran ini, fal qira'atu alal ulama. Jadi kalau gambarannya sesulit itu, artinya gambarannya separah itu, gambarannya sebahaya itu, bahaya. Kalau seorang dalam mempelajari kitab kok mengandalkan kepada kemampuan diri sendiri, seandainya perkaranya seperti gambaran yang digambarkan tadi, fal qira'atu alal ulama'i, maka mempelajari, membaca ilmu di hadapan para ulama, ajda wa afdal, lebih bermanfaat, lebih bermanfaat min qira'atil insan li nafsih, ketimbang seorang membaca dengan sendirinya. Wa huwa ma aradna bayanah, dan inilah yang ingin kami jelaskan, yang kami kehendaki penjelasannya. Sampai di situ berakhir penukilan dari Ibn Batlan. Qala wa qad dzakara atau dzukira qabla hadzal wajh, dan sudah disebutkan sebelum hal ini, yaitu sebelum pembahasan ini, khamsata aujuhin, lima sisi fi bayanil ilal, tentang penjelasan penjelasan alasan-alasan, allati min ajriha, yang dengan alasan itu, karenanya, sara ata'allumu min afwahir rijal, maka mempelajari dari mulut, yaitu dari lisan para ulama, menjadi afdala minat ta'allumi minas suhuf, lebih afdal, lebih mulia ketimbang belajarnya seorang hanya sekedar membuka lembaran-lembaran tanpa ada seorang guru. Fal tangdur fi syarhi Ihya Ulumuddin, dan silakan dilihat pada syarah Ihya Ulumuddin. Dikatakan bahwa lima hal tadi, salah satu ulama ataupun syekh yang mungkin di zaman kita yang mensyarah kitab ini, di sana ada audio Syekh Muhammad bin Ghalib, Syekh Muhammad bin Ghalib Al-Umari, yang pernah hadir di tempat kita, beliau punya audio dalam bab ini. Di antara lima hal tadi ialah yang pertama, usulul ma'ani minun nasib ilan nasib. Yang dimaksud bahwa kalau seorang mengambil ilmu, kalau seorang mengambil ilmu dengan sanad, maka akan lebih selamat. Itu di antara apa pokok-pokok dalam hal yang dikatakan mengambil ilmu itu dari mulutnya para ulama, ya, dari pengetahuan ulama, bukan hanya dari kitab-kitabnya, yaitu ada nasabnya, dinisbahkan. Saya belajar ini dari fulan. Kemudian yang kedua, idza sta'jama minal muallif lafdhan naqalahu ila lafdhin akhar. Kalau di situ seorang muallif menyebutkan tentang perkara yang lafadz yang diucapkan dia nukil dengan lafadz yang lain, tetapi dengan lafadz yang di situ ada ketidakjelasan. Kemudian yang ketiga, at-ta'allum minal muallim, mempelajari ilmu dari seorang muallim, dari seorang guru, akhas min at-ta'allumi minal kitab, lebih apa ya? Lebih khusus, bermakna lebih berbobot ketimbang seorang belajar dari kitab. Kemudian yang keempat, faham lafzul muallim ashal minal kitab. Memahami apa yang diucapkan oleh muallim, misalnya muallim mengucapkan membaca ini ra, ini misalnya apa? Zai, ini ha, ini jim. Jadi contoh ya, kalau kita misalnya pas lagi belajar, kemudian langsung bertatap muka, seorang alim ngomong bagaimana gerakannya, ini intonasi lagi zajar misalnya, sedang apa misalnya memperingatkan, atau ini sedang menyebutkan berita, itu kan dengan intonasi. Coba kalau di kitab. Di kitab, barakallahu fikum, tertulis landai saja, apalagi belajarnya sambil layak-layak kan begitu. Ya, enggak ada zajer ya gitu ya. Enggak ada intonasi yang itu menunjukkan kepada sedang apa barakallahu fikum memperingatkan, atau kebalik. Saat-saatnya di situ sedang lin, kelembutan, ada bahasanya landai, sedang bicara enak, justru dibuat apa? Dibuat apa istilahnya? Strong kan begitu ya. Dibuat marah-marah kan begitu ya. Ya kebalik. Nah, ini didapatkan ketika belajar dengan seorang alim, paham ya? Difahami. Jadi lafaz-lafaz yang di situ bagaimana menunjukkan kepada misalnya hal yang memotivasi. Nah, kalau kemudian dalam kitab kan landai, enggak ada istilah mau dibuat tanda seru, tanda tanya kan begitu ya. Juga termasuk dulu yang kita dapatkan kesalahan ketika tanpa guru. Itu kan ada hadis barakallahu fikum, dia otodidak ingin memberikan mau'izah ketika ada seorang yang meninggal. Rasulullah SAW ketika terlambat, ada seorang sahabat yang meninggal terlambat dalam penggalian, kemudian belum memberikan apa nasihat ya. Di antara mau'izahnya disebutkan bahwa ruh seorang mukmin itu ketika apa dinaikkan, maka para malaikat mencium bau harum kan begitu, ila akhir hadis. Nah, di situ masuk kepada fitnatu al-qabr, yaitu soal malaikat ya. Pertanyaan malaikat kepada seorang ketika ditinggal oleh seorang yang akhir meninggalkan dari tempat kuburannya, ditanya. Makanya seorang kadang-kadang berkelakar. Enggak usah takut, Rasulullah sudah membocorkan jawaban pertanyaan malaikat ya. Kan malaikat akan bertanya, man rabbuka wa man nabiyuka wa madinuk. Itu sudah dibocorkan jawabannya oleh Nabi. Jadi enggak usah takut. Kalau hafal itu insya Allah bisa menjawab. Ya, tidak bisa seperti itu ya. Naam. Nah, ternyata orang kafir itu tidak bisa menjawab. Ketika ditanya, man nabiyuk, qala la adri. Kan begitu ya? la adri. Annas yaqulun annahu Muhammad. Orang-orang ngomong katanya Muhammad nabi itu, kan begitu. Orang kafir. Nah, itu kan ha kemudian alif ya. Wahid wa khamsin, wahid wa khamsin. Kan begitu ya, paham? Jadi kalau kayak dikatakan kalimat la adri itu dieja wahid wa khamsin, wahid wa khamsin, la adri, wahid wa khamsin, wahid wa khamsin la adri. Apa itu kan begitu ya? 51, saya tidak tahu. Malaikat kok ngomong kayak gitu? Apa? Orang kafir ketika ditanya seperti itu, apakah ngomongnya seperti itu? Dia mengatakan, kami tidak tahu. Tidak tahu. Nah ini kadang-kadang seorang mengira bahwa itu tulisan angka 51. Ya. Baik. Kemudian, yang terakhir, jadi, memahami kitab, memahami kitab dari seorang mu'alim dengan pelafatan itu lebih mudah. Demikian pula bahwa al-lafzu namanya sebuah lafat bahwa minal basari ma la yadhhar minal khat, bahwa lafaz kalau langsung dapat dengan cara melihat ya, pelafatan yang kita belajar duduk melihat pelafatan yang langsung terlihat oleh mata atau terdengar oleh telinga lebih nampak ketimbang kalau seorang melihat pada tulisan, karena tulisan itu tidak bisa ngomong ya. Makanya dikatakan bahwa kalau terucapkan lebih jelas ketimbang kalau pada bacaan. Itu diantara dikatakan perkara khamsatu aujuhin fi bayanil ilal allati min ajliha sara at-ta'allum min afwahi rijal afdhala min at-ta'allum min as-suhuf. Taib, demikian aik ats-tsalits, penghalang yang ketiga bagi seorang thalibul ilmi untuk baik yang melangkah di awal atau yang sudah melangkah lama, kemudian barakallahu fikum tiba-tiba dia beralih untuk otodidak, maka di antara penghalang adalah kalau seorang hanya bersandar kepada kitab tanpa ada guru yang membimbing, wallahu alam. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ada kurangnya mohon dimaafkan. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Akhiru da'wana anil hamdulillah rabbil alamin. Jazakumullah khair. Tafadhalu. Hafidhakumullah.